Tak akan lelah ku memujamu, bagi hatiku kaulah hidupku. Sampai kapan harus ku nanti datangnya cinta tulus dari cintamu. Ku menunggu sungguh aku sayang kau di sini. Akan lelah.